silakan langsung sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Kepada Bapak yang terhormat, yang tidak bisa disebutkan satu-satu, Kagem Cak Nun, ada sedikit pertanyaan yang lama sekali saya pengen bertanya, tapi kok kebetulan rasa-rasanya saya tepat untuk tanya di sini, Ustaz. Anu, Cak. Nama saya Ruli dari Lampung. Saya sering mendengar cerita atau berita, dan itu real sih, tentang ada misalkan pemindahan makam jenazah, Ustaz. Apa, Cak? Kebiasaan, Ustaz. Jadi jenazah itu sekian puluh tahun delalah, kok ada yang masih utuh. Dan kata orang-orang semuanya bilang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya pengen pahami, apakah itu salah satu ciri-ciri dari orang tersebut husnul khotimah, atau apa sih yang dilakukan orang tersebut dulunya semasa hidup? Apakah dia telah bermanfaat untuk sekitarnya dengan ilmunya yang tidak setinggi orang yang berilmu, tapi manfaatnya dia segambreng lah. Apakah itu? Dan apakah jasad yang utuh sekian puluh tahun itu tanda-tanda dia dijaga oleh Allah atau husnul khotimah itu? Jadi penasaran saja. Kalaupun manfaat dia terhadap orang lain itu yang dinilai oleh Allah untuk jaga jasadnya, pripun carane supaya seperti itu, supaya kita jadi husnul khotimah. Jadi ada gitu, Cak. Rada bingung di situ, Cak. Mohon penjelasannya. Mending saya jawab langsung ya. Karena singkat saja gini, Mas. Pokoknya kalau menjumpai apa-apa, apalagi yang mengagumkan, yang mengherankan, itu pokoknya husnudzon. Anda puji dia, Anda doakan dia, karena kita enggak tahu persis. Maka sangka baik, oh iki mugo-mugo pancen uripe biyen iki apik tenan, manfaate oke tenan gitu ya. Jadi pokoknya menjumpai, upama menjumpai elek we, kowe ndolek husnudzone. Gitu ya. Kowe njumpai, oke kok katoke kok congklang misalnya. Oh karena dia cinta sama Rasulullah. Dia ingin meniru Rasulullah. Kayak jenggoten, oh kayak soalnya karena Kanjeng Nabi jenggoten, ya kayak ora jenggoten ora penak no nek ketemu Kanjeng Nabi ya wis kuwi husnudzon aja gitu loh ya. Nah, jadi orang yang jenazahnya utuh itu kita husnudzoni, kayaknya mudah-mudahan ya nek arep ngomong iya kan ora iso. Belum pernah meninggal. Iya, jadi pokoknya mudah-mudahan karena memang hidupnya dulu bermanfaat, ibadah ya apik sabiturute, ning tetap dijaga itu tidak bisa dijadikan rumus. Gitu ya. Tidak bisa dijadikan rumus, sebab kalau untuk menjadi rumus kan harus ada penelitian dan pembuktian sampai sejumlah tertentu. Nah, popok kue harus mendudai mayat sak kuburan, juru kok pelajari uripe masing-masing lah ya raiso. Jadi menurut aku, pokoknya kue sunuh dan wae. Mungkin ini, mungkin ngunu, neng pokoknya nek perasaku ke ape kue. Nah, apakah orang yang hidupnya baik, husnul khotimah, ibadahnya rajin, manfaat untuk orang banyak, pasti jenazahnya utuh, itu memastikan. Sebab kalau mau membuktikan cukup satu kok. Nangoro utuh, makame Kanjeng Nabi. Ketoke Kanjeng Nabi ora meng utuh kuwi. Saalis-alise seono kuwi. Ning nek ora piye ayo. Ah, jadi rasa dadak iki rumus. Karena kita kembali kepada Allah. Sak karep-karep kuno, Allah kuwi takon Gusti Allah saiki ya. Ri apa li, ruli, kuwi takon apa li? Niku Gusti nek jenazah utuh niku napa mbiyen niku bocah wong apik njur di nek anggar wong apik mesti dijogo jenazah terus Gusti jalan jalan sak karepku no. Aku sing duwe kok arep tak utuhke arep tak ilangke arep tak ya sak karepku. Jadi Mas tolong kita daripada berdebat yang tidak-tidak jangan mudah menstandarisasi apa-apa karena semua itu sifatnya relatif selain Allah. Yang pasti adalah Allah merdeka semerdeka-merdekanya dan Allah satu-satunya yang berhak merdeka. Kita tidak punya hak untuk ditaati siapa-siapa karena kita tidak pernah punya jasa kepada siapa-siapa. paling dikit bapak ke anak ada jasa sedikit, tingkat ketaatan anak kepada bapak ya sepadan dengan jasa. Tapi yang berhak mengharamkan, mewajibkan, mensunatkan, memakruhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya saham mutlak atas kehidupan. Maka dia yang punya hak 100%. Nah, dae arep mengutuhkan atau tidak mengutuhkan sakarep-karepe dae. Ya sakarepe dae. Kan yahdillahu mayyasha wa yudhillullahu mayyasha. Sakarep-karepku Gusti Allah. Kono aja nesu. Nek kowe nesu nang Gusti Allah ya kowe dadi aku opo piye? Itu. Itu. Itu loh Mas ya. Sama Allah itu pokoknya ngikut aja. Gitu ya. Maka Allah mengatakan, kowe iki le kowe iki mangan mergo tak kei lho. Aja rumangsamu mergo kowe sregep nyambutken yo iso mangan. Wahai hambaku, engkau semua kelaparan kecuali aku beri makan. Kalau kamu cari hakikatnya iya. Ambok kowe nyambut gawe koyo ngopo nek Gusti Allah membikin kamu tidak bisa makan, tetap tidak bisa makan. Jadi engkau semua lapar kecuali aku beri makan. Wahai hambaku, engkau semua telanjang kecuali engkau, kecuali aku beri pakaian. Dan kita masuk surga nanti itu teman-teman sekalian, bukan karena kehebatan kita, kealiman, kesolehan kita. Kita masuk surga karena Allah merahmati kita. Itu hakikat puncaknya kehidupan. Jadi tetap saja Mas, sudahlah kita jangan mempertengkarkan itu di antara manusia. Tapi kalau Anda berpedoman itu juga bagus. Alah muga-muga sok-sok aku tak urip apik ben sok-sok jenazahku butuh sak kelambi-kelambi ini. Atau di, atau ditarik mundur Cak, dipelajari hal baiknya nah, iya. Si jasad nah, iya. Itu. Jadikan pedoman untuk dirimu jadi, sendiri, ini ngerasa ngarani lia-liane, itu aja Mas. Jep iso wae, api aku yang apa terus disatukan dengan debu ya bisa. Ya terserah-serah Allah gitu. Jadi mari kita ngerti batas ya, ngerti batas. Sebab selama ini kita bertengkar di WA di mana-mana itu karena kita melanggar batas terus. Oke Gusti Allah sing duwe kok kowe ndadak mempertarungkan, mempertengkarkan, memperdebatkan ngopo kowe? Kowe tak takoni siji wae karo iso Nabi Adam dhuure pira? Modar aku kowe. Dinosaurus lah. Lah iya Nabi Adam dhuure sak meter, dhuure 30 ana sing ngarep 30 meter. Kuwi takono nang penulis jenengan ngertos ya Mbak Nobri. 30 meter lho dure kuwi jarine Nabi Adam. Aku ngertine 30 plus 1 cm lho. Dhek ngomong mung 30 berarti sing sing saya kan urung mesti bener. Lho jan kok ngerti 30 siji 30 cm. Yo ngerti kuwi ngono nang pikiranku. Sing bener sing piye aku ya ora ngerti pokoke ngono kuwi. Dadi kene iki oke berdebat untuk hal-hal yang enggak perlu kita perdebatkan, Bu, di WA-WA itu. Gitu loh. Ono kapal karam ya. Yang meninggal laki-laki sebanyak 210 orang, yang perempuan sebanyak 167 orang. Berapa umur nakhodanya? Terus berdebat. Wuh, cebong, kampret, cebong, kampret. Apa kok wei ngopo ngono berdebat? Takono aku ngerti umure 43. Kok iso Cak? Aku ya pamanku kok. Ana arep ngawur ayo ngawur bareng-bareng. Ngopo lho wong Indonesia iki sing ora-ora cangkeme dinggo iki lho. Iya ta? Iya ta? Oke ya, tepuk tangan untuk Mas Uli. Oke, berikutnya Mas. Nggih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Arif. Nah ini saya tujuan bertanya kemarin sekalian nyicil dan saya mau saya meneliti tentang inilah. Dari mana kuliah di mana Mas? UIN Sunan Kalijaga. Okay, aslinya? Asli Kudus. Kudus. Oh oke. Okay. Saya nyicil di sini ya. Insya Allah supaya kalau seandainya ketemu lagi ingin bertanya lagi gitu. Ya oke wong pengen gratisan terus ini. Kedek mawon apa? Tadi Cak Nun kan nyinggung tentang ijtihad ya. Itu mengapa kita harus berijtihad gitu, Cak? Apa urgensinya? Kalau seandainya sebagai manusia itu berijtihad, manfaatnya apa? Atau seandainya tidak ikut berijtihad, toh udah ada orang lain yang berijtihad memikirkan tentang kita. Itu enggak untungannya apa itu? Kalau secara nanti dampaknya di sosial, kalau secara umum masyarakat itu udah tidak mau mendaya gunakan akalnya itu kayak apa nanti? Terus relevansi antara ijtihad itu apakah ada hubungannya dengan kebijaksanaan itu, Cak? Oke. Saya berharap singkat ya. Jadi ijtihad itu dari kata jahada ya. Terus ini nek aghsilu kuwi aku umbah-umbah. Nek aghtasilu kuwi aku ngadus. Jadi sing tak umbah awakku dhewe. Nah, jihad itu luas. Tapi kalau ijtihad itu pekerjaan di dalam diri saya. Jadi kalau jihad itu ya bersifat intelektual, ya bersifat fisik, ya bersifat spiritual. Tapi kalau ijtihad itu rata-rata di wilayah intelektual. Jadi gue mikir, nah sekarang gunanya apa? Gini, Anda kan tadi mengatakan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan manusia memang tidak perlu berjihad. Jadi ada orang yang tugasnya dikasih pemikiran yang bagus oleh Allah, sehingga dia dikasih amanah untuk berijtihad. Ada orang lain yang sifatnya mayoritas, itu yang penting dia taat. Jadi nek kue ora ijtihad, ya kue taat wae. Nek kue ora gelem taat, ya ijtihad atau dhewe. Tapi contoh ijtihad iki ojo terlalu muluk-muluk. Kue nek ora nek nolak ijtihad, ya pari panganan langsung. Karena hasil ijtihad adalah berabad-abad pari iki ditutu kuwi pirang abad. Dadi beras. Beras dikremus ya ora iso. Butuh ijtihad lagi njur di liwet. Kan gitu. Nah, semua kan gitu sekarang. Semua yang Anda pakai, semua yang Anda alami itu kan semua hasil ijtihad. Di timur-timur banyak pohon melinjo dan tidak ada gunanya karena mereka tidak ijtihad. Dinggo apa kuwi? Anak ning kene kan sak kulite diijtihadi, bermanfaat gitu kan? Itu duren barang itu diijtihadi apa sebabnya nek bar mangan duren kue cuci ki kok sebul ngene iki kuwi hasil ijtihad njur ilang ambune. Jadi contohnya ya, nah ijtihad itu di segala bidang, tidak hanya menafsirkan asyariat dan firman tapi juga menyikapi alam. Makanya kalau selama ini di kurikulum itu kan ada yang namanya pelajaran tadabur alam. Nyun sewu sebenarnya yang tepat adalah tadabur Quran, ijtihad alam. Kalau tadabur itu, kalau di Quran itu afala ya tadabbarunal Qur'ana. Jadi tadabur itu treatment atau metode untuk menghadapi Quran. Itu pakai tadabur. Beda sama tafsir. Tafsir kudu pinter, kudu ilmiah, kudu akademis ya. Tapi kalau tadabur ora aku rapati pinter apa-apa anggar niatmu apik dan setelah kamu baca Quran ora ketang ming sa ayat rong ayat uripmu dadi luwih apik. Dadi tadabur dari kata dubur. Dubur ki apa cara jawane nyuwun sewu asiltu ya toh? The shield ya. Jadi taine wong kuwi nduduke isine wetenge. Nek kowe manganmu sehat taine apik ya toh? Kenal pote motor karo mobilmu kuwi, nek mesine ora bener metune ngesos karo berasap. Nek bener tidak ada warnanya, bahkan tidak ada asapnya, bahkan keluar tetesan-tetesan air. Nah, tadabur adalah kamu tidak harus pintar menafsirkan, kamu tidak harus hebat jadi orang, tidak harus intelektual, tidak harus apa-apa, asal engkau berniat baik kepada Al-Qur'an. Nek perlu ra iso maca kok jemok-jemok I love you. Yo ora apa-apa. Ning marake kowe menjadi manusia yang lebih baik itu sudah cukup, itu namanya tadabur. Jadi tadabur artinya sing penting metune apik. Keluarannya, output dan outcome-nya baik. Gitu. Perkara pembelajarannya tidak diukur. Nek tafsir yang diukur pembelajarannya. Bener enggak? Prosesnya, asbabun nuzulnya, sanad matannya, terus bahan-bahannya, kepustakaannya. Makanya di dunia tafsir saya tidak pernah diakui. Karena saya tidak pakai sanad matan. Dari mana kitabnya? Lah iki sing tak omongke iki kitabe, ning urung tak tulis. Arep piye? Maka saya juga tidak ingin diakui di dunia akademis. Tidak ingin. Ndak apa-apa, mulane aku ya ora kuliah, mangan entek-entek wektuku. Gitu loh. Makanya saya di UGM cukup 4 bulan. Anda 6 tahun, saya 6 bulan. Anda lulus, saya tidak, kan gitu kan. Jelas ya Mas ya? Anda sendiri tolong berijtihad terus. Loh, nikmat ijtihad itu nikmat. Dari polisi aja, wah, iki saiki sing nglanggar kendaraan ngene-ngene kene kudu golek cara anyar. Kudu kan gitu kan. Itu namanya ijtihad, mencari yang baru terus-menerus. Oke, sekarang sampean. Perkenalkan, nama saya Amal Muhammad Hanan, panggilannya Hanan. Saya dari, asal saya dari Bintan, Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya pada Pak De Nun. Ya, soalnya kayaknya lebih tua daripada bapak saya. Akhir-akhir ini saya tuh sering diskusi sama abang saudara saya terkait dengan krisis mentalitas, Pak De. Jadi Pak De, saya itu punya banyak lingkungan, terutama lingkungan di Bintan, lingkungan di Jogja, dan lingkungan rumah, lingkungan kampus, lingkungan, banyak lingkungan pokoknya. Dari semua lingkungan yang saya hadapi, saya melihat suatu kejanggalan, Pak De. Kejanggalannya itu, mereka itu seolah-olah mental mereka itu ingin selalu menerima tapi dikit memberi. Jadi contohnya gini, misalnya mereka kerja kalau di tempat saya, teman-teman saya di Bintan, itu kerjanya biasanya di resort, jadi kitchen, terus housekeeper dan segala macam terkait perhotelan. Nah, kalau misalnya ngobrolin masalah itu, yang mereka banggakan adalah apa yang mereka dapat, bukan apa yang mereka berikan. Nah, di situ saya mempertanyakan, maksudnya kenapa sih mereka tuh harus menceritakan tentang apa yang mereka dapatkan? Nah, itu kan maksudnya adalah mental yang sedikit gak bagus. Ya menurut saya sih itu. Nah, tujuan saya bertanya kepada Pak D itu adalah bagaimana cara kita memperbaiki mental yang krisis ini untuk seluruh teman-teman saya. Gimana ya? Saya nanya. Ya pokoknya intinya tentang itulah Pak D. Tentang bagaimana cara memperbaiki mental. Saya kira Anda tidak perlu jauh-jauh memperbaiki mental teman-teman. Yang penting Anda bermental sebaik-baiknya menurut Anda kepada mereka. Jadi sebenarnya nomor satu itu tadaburmu yang bermanfaat dan enak untuk mereka. Perkara mereka itu, jadi gini, dakwah yang terbaik adalah bilhal. Ya Anda sendiri itu berlaku bagaimana itu dakwah yang baik. Bukan Anda ngasih tahu, ngerubah. Kalau bisa, alhamdulillah, tapi kalau tidak nanti malah destruktif, malah mudorot, malah jadi kebencian satu sama lain. Mulanya jangan gampang-gampang nyuruh orang sholat tahajud segala macam kalau jam 2 malam. Jangan-jangan orang yang Anda WA itu sedang sholat tahajud, kok ngongkon sholat tahajud, nesu wongi. Akhirnya sholat malah misu, asu ya aku tak sholat. Aku pas sholat ya malah dikongkon sholat, kan gitu kan. Jadi makanya salah satu metode yang diajarkan Quran adalah supaya Anda bermental baik, Anda harus punya ukuran. Kalau Anda masih jauh, hubungan Anda, yang Anda pakai bukan kebenaran atau kebaikan, tapi kebijaksanaan. Kalau sudah satu kantor, satu lingkungan, kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau yang pertama tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sudah sangat dekat, sudah akrab, baru Anda ngomong benar enggak apa-apa. Kalau belum dekat, benar harus disortir. Harus diedit, enggak setiap kebenaran bisa Anda omongkan. Jangankan Anda sama teman, komandan sama prajuritnya saja tidak semua hal diomong, itu namanya kebijaksanaan. Jadi nomor satu hidup itu bijaksana. Nah, seberapa kebenaran bisa Anda pakai, 100% apa 50% apa bahkan kadang-kadang cuma 5% kebenaran itu bisa Anda omongkan demi kebijaksanaan. Kan gitu. Nah, satu, jadi Anda, yang penting Anda berlaku bijaksana dan mental yang baik. Terus mental itu gini, ada komponen-komponen yang dipahami secara berbeda antar kebudayaan, kemudian kita mengadu kepada Al-Quran. Kalau Anda mencari kata mental di Al-Quran tidak ada. Ya, yang ada itu akhlak, gitu. Nafas itu diri dengan tekanan nafsu, kalau akhlak itu perilaku. Jadi mental itu kira-kira adalah adonan atau racian, dialektika atau pengolahan antara akal dengan hati yang belum menemukan ketepatan atau bahkan sesuatu salah satu komponen yang negatif dominan. Itu namanya mental yang buruk. Jadi mental itu keluarnya adalah akhlak. Yang Anda keluarkan tadi akhlak ini cuma maunya menerima terus, gak mau memberi. Itu kan akhlak. Nah, di dalam akhlak itu, di balik akhlak itu, di belakang akhlak itu ada yang namanya kondisi mental. Jadi kondisi mental itu sebenarnya adalah bagaimana Anda mengelola tiga ini, Mas. Syahwat, hati, akal. Ini namanya misbah, kalau di surat An-Nur, ini namanya zujajah, ini namanya nafas. Nah, ini kan ditaruh di tengah-tengah. Sebenarnya ini hubungannya sama Tuhan. Jadi kehendak Anda itu, Anda bagian dari kehendak Allah. Bahkan seluruh yang berlangsung dalam kehidupan itu sesungguhnya kehendak Allah. Tapi ojo diartikan bahwa Allah sama Anda berbeda. Ini harus dipahami dengan resolusi agak tinggi. Ya. Tetapi hati manusia kebanyakan dipengaruhi oleh arus dari bawah. Ya perut, ya syahwat. Biasanya hatinya yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan perut dan pertimbangan syahwat. Nah, makanya kita disuruh gini. Kalau misalnya ini ya, kue ndelok batang pitik. Batang itu bangkai. Anda melihat bangkai anjing sudah bau. Anda langsung muntah kan? Langsung mau muntah. Gitu ya. Anda harus tahu bahwa mekanismenya tidak semudah itu. Meripat Anda melihat bangkai, hidung Anda mencium bau busuk dari bangkai, dia lapor ke otak. Terus otak merumuskan, otaknya menawarkan kepada hati, diterima apa tidak. Hatinya bilang jangan diterima. Terus dia kembali ke otak, otaknya merentah kepada mulutnya untuk gitu. Jadi itu ada sekian jalur. Ada sekian jalur, DPR pusat, DPR daerah, wali kota, terus Sri Sultan, Ratu Hemas, wos, mubeng itu. Jadi Mas, makanya Anda harus nyawiji. Anda harus berlatih agar supaya ada keseimbangan antara semua unsur tadi. Karena letaknya api di sini, Mas. Letaknya api di sini, di syahwat Anda. Itu letaknya api. Api itu tidak ada batasnya. Makanya orang sudah punya 10 triliun, dia tidak pernah cukup, karena itu yang namanya syahwat. Api itu bisa membakar apa saja, dari satu pentol korek, bakar karpet, bakar gedung, bakar semua, bakar sak Panembahan, sak Keraton, sak Jogja, sak dunia bisa terbakar hanya oleh api kecil. Karena api tidak ada volumenya. Karena api itu setengah rohani, makanya dia neraka, yang satunya surga. Nah, kalau air ada liter, kalau benda padat ada kilogram. Kalau panjang ada meter dan seterusnya. Kalau api tidak ada ukurannya. Yang ada ukurannya adalah suhunya, tingkat panas atau kehangatannya. Maka Anda harus berarti nomor satu hidup adalah berperang melawan syahwat Anda. Ya. Jangan berdiri sewaktu-waktu. Hanya berdiri gara-gara Pak. Gitu ya Mas ya. Nah, mental adalah dismanagement antara tiga tadi Mas. Jadi gampangnya kalau di filsafat, loh, sebelum ngomong, dipikir dulu, baru mulut. Hatimu pengen, tapi jangan dari hati ke mulut. Hati ke akal dulu, baru ke mulut. Karena akal itu adalah zujajah. Zujajah itu adalah tabung kaca. Tabung kaca itu adalah alat untuk membatasi. Anda maunya kan istri 10 enggak cukup. Kalau nurutin ini, ya Bu ya, enggak cukup. Tapi akal bilang si jiwai modar dewe loh, gue kan gitu kan. Nah, ini yang bagian membatasi. Ini yang parlemennya sebenarnya, gitu loh Dek ya. Nah, mental yang bagus adalah orang yang belum tertata. Dia belum tahu apa keseimbangan antara syahwat, hati dan akal. Kira-kira gitu Dek ya. Nah, yang penting Anda praktekkan keseimbangan itu, keluarnya nomor satu tidak ganggu orang, tidak menyakiti orang. Kalau dalam Islam sederhana kok, yang namanya merusak bumi itu, merusak manusia itu cuma tiga. Kamu membunuh, kamu menghina, atau kamu mencuri. Asal tiga itu enggak kamu lakukan, beres kok hidup ini. Cuma tiga itu dok, menurut Rasulullah. Ini bukan saya, Rasulullah. Gitu ya. Mal, apa? Membunuh, menghina, mencuri. Cuma tiga itu, rusaknya dunia. Nah, kalau kepada alam baru fasad, baru menebang pohon tidak pada tempatnya, mengotori air, mengotori udara dan seterusnya. Gitu ya, oke? Okay? Ada lagi tapi pertanyaan keduanya boleh, Pak? Dek. Singkat, tapi singkat. Oke, singkat. Ini terkait dengan fundamental dari SD sampai SMA. Nah, itu terkait dengan heliosentris dan geosentris. Nah, kenapa bisa dari awal fundamental kita sampai SMA itu, kita tuh terpaku pada heliosentris, padahal heliosentris itu sekedar teori, Pak D. Dan kenapa nggak diajarin dua-duanya itu? Iya, Mas. Problem besar soal pendidikan di Indonesia, juga karena pendidikan tidak dilakukan sebagai pendidikan dan tidak dengan niat pendidikan, tapi niatnya niat kapitalisme, niatnya proyek, niatnya tender-tender. Jadi tidak ada konsentrasi kepada manusia. Jadi mending daripada Anda mengeluh tentang sistem pendidikan, Anda nggak bisa. Anda jadi menteri saja, Anda nggak bisa memperbaiki itu. Jadi menurut saya Anda sekarang mumpung masih muda, ya, Anda berpikir kurikulum yang benar bagaimana. Kurikulum itu kan untuk manusia, bukan manusia untuk kurikulum. Sekolah itu nomor satu, jangan soal ilmu. Nomor satu anakmu sekolah itu satu, untuk belajar bergaul, belajar mengenali macam-macam teman, belajar mengenali alam, belajar berlaku ke orang tua gimana, ke orang muda gimana, sesama anak kecil gimana, berlaku kepada binatang gimana, gitu deh. Nah sekarang kita itu megalomania, TK kita minta hafal Quran. Piye kuwi? Masuk TK dites bisa nulis apa enggak lho piye to ya? Saya punya teman Cina mengeluh kepada saya, Cak, saya ini mu'alaf. Anak saya mau saya sekolahkan di pesantren supaya bisa nulis Arab, bisa ngaji. Begitu saya bawa ke pesantren, kiainya tanya, sudah bisa ngaji belum? Belum. Sudah bisa nulis Arab? Belum. Tidak bisa diterima. Loh, saya ini masukkan ke pesantren supaya diajari nulis Arab dan ngaji kok malah dipersyarati. Gila, piye to iki? Makanya Anda belajar pada ulama semuanya, Anda belajar sama ustaz. Saya tidak meremehkan siapa-siapa, Anda belajar ke semuanya. Tapi tetap yang berdaulat adalah Anda, ngerti ya? Karena Anda mendapat ayat langsung dari Allah, benar nggak? Anda wahyu dari Allah enggak? Eh? Iya Pak De. Apa contohnya satu kata? Satu. Allahu Ahad. Kul Allahu Ahad. Oke, ya oke. Jadi semua orang mendapat wahyu dari Allah. Selama ini kita dikasih tahu bahwa yang dapat wahyu Nabi. Gitu? Sekarang saya ingin nyatakan Anda semua dapat wahyu dari Allah dan Anda langsung loh disebut sama Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, langsung Anda. Maka Anda langsung merespon, menjawab dan menafsirkan, enggak apa-apa. Gitu loh, asal Anda bertanggung jawab terhadap nalarnya, logikanya, rasanya, keikhlasannya, kan begitu. Ya, jadi Anda harus berdaulat sama diri Anda.